بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi kalau Anda ingin tahu kegiatan Nabi selama 24 jam kesehariannya, nih baca kitab Imam Al-Bukhari. Jadi kalau antum ngaji kitab Imam Al-Bukhari, yang paling bagus keluarkan sesuai kebutuhan antum. Teman-teman antum nih yang pengusaha, pebisnis, pedagang, kenapa antum gak kumpul dengan para pengusaha yang lain? Keluarkan cara bisnis dari Nabi, buka kitab Imam Al-Bukhari, keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, hijrah antum, ambil pedomannya, keluarkan, tuntun ini, lihat, pelajari. Demi Allah saya katakan, semua pebisnis yang mengikuti tuntunan Nabi, ketika mereka berbisnis, tidak pernah ada yang kembali modal. Semuanya kembali untung. Nggak ada kembali modal, kembali untung. Nggak rugi. Ya, orang sekarang kan bilang kembali modal aja udah untung. Bukan, kembali modal tuh nggak untung. Nggak untung, kembali modal tuh nggak ada yang didapat. Rugi tidak, untung tidak. Semua yang belajar dari Nabi, semuanya kembali untung. Lihat tadi Utsman, lihat Abdurrahman bin Auf, lihat macam-macamnya. Saya mau kisahkan kisah detailnya Abdurrahman bin Auf. Itu beliau orang kaya. Setelah masuk Islam, berubah jadi kaya banget. Betul. Kaya, masuk Islam. Mau hijrah, begitu mau hijrah. Kata orang Quraisy, hijrah ya? Iya. Semua harta kami rampas. Kami rampas. Silakan pergi ke Madinah. Sengaja tidak dieksekusi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menunjukkan pesan kepada orang-orang yang ingin masuk Islam. Kalau masuk Islam jadi miskin nih begini. Silakan pergi ke Madinah dengan pakaian yang melekat. Ingin ditunjukkan, ini bisa mati tengah jalan. Jadi kalau Anda mau masuk Islam, hasilnya di fakir, plus sengsara di jalan, plus mati gak sampai ke tujuan. Tapi Allah berkehendak lain. Maaf ya, ketika diberi pilihan, masuk Islam sengsara, hijrah, atau tinggal di Mekah, kata mereka, kami jadikan engkau hartawan terpandang dan semua tunduk kepadamu. Ini tidak mudah, teman-teman. Ketika disampaikan pilihan pada Abdurrahman bin Auf, kata Abdurrahman bin Auf, saya hijrah ke Madinah. Silakan ambil semua harta itu, semua milik Allah. Yang tidak mudah, istrinya, keluarganya. Ditawari kemudian oleh orang Quraisy, ikut suami jadi fakir, dan belum tentu sampai ke Madinah, atau tinggal di Mekah, jadi perempuan paling kaya, kami berikan semua harta suami, dan silakan pilih pemuda yang terbaik, nikahi, kami fasilitasi. Sebentar Pak ya, saya tanya ibu dah di belakang. Ibu kalau diberi pilihan, ikut suami jatuh fakir, tinggal jadi perempuan paling kaya, plus pilih mau nikah dengan laki-laki manapun difasilitasi. Anggap suami gak ikut hanya ini, pilih yang mana? Oh, susah mau jawab. Mau dijawab takut suami dengar. Baik ya, gak dijawab pengennya pilihan yang itu. Baik teman-teman, karena iman belum melekat kuat, maka istrinya memilih untuk tinggal di Mekah. Tidak ikut. Abdurrahman bin Auf hijrah. Allah berkehendak lain sampai di Madinah. Hebatnya orang Madinah sampai diabadikan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka rela memberikan yang terbaik untuk temannya walaupun dirinya membutuhkannya. Orang haus dijemput oleh orang bawa minuman. Jadi begitu datang haus ya, haus yang datang bawa minuman. Kasih minum, minum. Lapar dijemput oleh orang bawa makanan. Abdurrahman bin Auf jatuh fakir dijemput oleh orang yang punya harta banyak. Paling kaya di Madinah. Dia paham. Dia paham. Orang yang biasa bercukupan, kaya lebih daripada cukup, jatuh fakir. Itu tidak mudah keluar dari kebiasaan. Kan rumus fisikanya F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Gaya yang dipunya sama dengan gaya yang dikeluarkan. Orang yang punya angkot, maaf, yang masuk angkot beda dengan orang yang punya Ferrari. Ronaldo baru beli Ferrari itu. Begitu punya Ferrari, baru dibeli Cristiano Ronaldo, beli Ferrari baru itu. Begitu beli Ferrari baru, apa yang terjadi? Gayanya lain, F1 sama dengan F2, panjang begini. Yang naik angkot lain, begitu turun, tawadu, sedekah. Beda. Betul, itu rumus fisikanya, F1 sama dengan F2, kan begini. Gaya yang masuk sama dengan gaya yang keluar. Tapi ingat, persamaannya juga, hukum Pascalnya, F berbanding lurus dengan tekanan. Ya, F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi orang yang banyak gaya akan semakin tertekan. Ayo antum, gaya, gaya, gaya, habis dalam tekanan. Jadi teman-teman, beliau ini paham, ini gaya orang kaya, beda kalau jatuh fakir, akan kehilangan gaya. Makanya apa yang terjadi? Baik, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian teman-teman sekalian ditawarkan, akhir kali, lihat tawaran. Sami'tu annaka kunta ghaniyan, saya tahu Anda pernah jadi kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah kekayaan saya. Saya tahu Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di tempat ini. Sekalipun dari kolega saya, nikahi dia, saya fasilitasi. Masya Allah. Gantian bu ya, gantian. Ibu tahan. Antum yang ikhwan, anggap istrinya gak ikut. Kalau antum datang ke Jakarta, sakap di DKI, tiba-tiba dia tawari itu. Akhir kali ambil setengah harta saya. Kalau pengen nikah lagi, nikah aja, saya fasilitasi. Saya tanya pada antum, tawaran itu ditolak atau diterima? Masya Allah. Luar biasa. Ibu aja diem-diem tadi. Antum langsung. Luar biasa. Saya ulangi, tidak ditolak atau diterima? Perhatikan, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi ahli surga. Antum bukan sahabat dan belum jadi ahli surga. Baik, kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan anda pahala. Arini aynal aswaq. Cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Ternyata tidak diterima seketika. Cukup tunjukkan di mana pusat bisnisnya. Karena Nabi membekali, kalau masih punya kemampuan, jangan gantungkan hidup pada orang lain. Maka dipraktikkan pembelajaran Al-Quran. Bisnis beliau. Cuma 3 bulan, jadi orang paling kaya nomor 3. Setahun, paling kaya sekota Madinah, nomor 1. Nomor 1. Luar biasa. Nah, diikuti oleh orang-orang setelahnya, sukses. Ini saya sarankan ya, saya sarankan. Yang pengusaha, kumpul, keluarkan petunjuk orang hijrah, antum. Pelajari, praktekan. Ayo, yang birokrat, yang diplomat, kumpul. Pelajari, ada bimbingan birokrasi di Quran. Di hadis, keluarkan. Pelajari, praktekan, sukses seperti Kiai Haji Agus Salim dulu sukses. Ada teman-teman yang pembelajar, mahasiswa nih, ya, yang muda-muda belajar, keluarkan bimbingan belajar dalam Al-Quran. Ada, sukses semua, banyak ayatnya. Bahkan Imam Al-Bukhari membuat kitab khusus, kitabul ilmi. Ada, itu yang disebut dengan hijrah. Tapi tidak mudah, berhijrah mendekat kepada Allah, jangan dikira tidak ada tantangan. Abdurrahman bin Auf dirampas segalanya. Antum pun begitu. Antum pemuda Real Madrid, pengen berubah menjadi pemuda Real Masjid. Pindah ke masjid, jangan dikira mudah. Begitu mau berangkat, tiba-tiba teman-teman yang belum siap mengatakan, Soleh, Masya Allah. Padahal namanya Hussein. Kadang demikian. Yang tadinya gak berjilbab, sekarang mau berjilbab, mulai ada tantangan. Jadi berhijrah itu adalah kembali kepada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya yang bersiap mempraktikkan dalam kehidupan.